Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdaliman qala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wal yakhshan ladhina law taraku min khalfihim dhuryatan di'afan khawfu alayhim falyattakullah wal yakulu qawlan sadida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Janab al-muhtaramin ulama'an al-fadil wa asadidah al-kurama wa hababi wa ahbabina al-kurama amatanallah bituli umrihim. Bapak ibu yang saya hormati, kebetulan acara khusus pada malam hari ini berkaitan dengan acara walimatul khitan diperuntukkan untuk putra Bapak Sudiono Slamet yang bernama Muhammad Abdillah. Bapak ibu rahimakumullah, masalah khitan, kalau bahasa Jawanya selam, nuwun sewu cara wong batu niki napa jenenge? Sunat. Lek wong Karang Ploso ngarani sirkumsisi. Sirkumsisi niku bahasa kerennya. Sunat, khitan, sirkumsisi adalah satu hal yang luar biasa. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah di dalam sabdanya, inna min fitratil Islam, sesungguhnya di antara fitrah Islam termasuk di antaranya al-khitan. Khitan itu termasuk fitrah min fitratil Islam. Nun sewu para rawuh, sak mangke niki sunat, khitan utawi bahasa apapun itu bukan hanya dilakukan oleh umat Islam, tapi menurut berita di luar negeri banyak orang Islam yang melakukan khitan bukan karena khitan syariat, tapi khitan untuk menjaga diri dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang menular, di antara penyakit AIDS. Dan penelitian-penelitian dari syariat-syariat Islam, banyak sekali orang yang berbondong-bondong masuk Islam karena kebenaran Islam. Mulane niku wau nun sewu, informasi ingkang dipun sampaikan kalian ketua NU Cabang Batu adalah hal yang sekarang ini luar biasa. Minta da'i untuk dikirim ke Sydney, Australia. Sebab diperkirakan oleh para ahli, tahun 2025 Islam akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Para rawuh ingkang minulya, kalau kita membaca sedikit sejarah, mulai berbondong-bondongnya orang lain yang masuk Islam terutama di luar negeri, termasuk pada waktu Prancis mengirimkan bantuan yang luar biasa kepada Mesir untuk meneliti muminya Fir'aun dengan dana yang luar biasa, dan dikirim pula seorang ahli dokter ahli bedah namanya Profesor Maurice Boussel. Piyambakipun adalah tokoh nomor satu untuk meneliti muminya Fir'aun. Mengapa Fir'aun itu jasadnya masih utuh? Itu yang diteliti oleh pemerintah Prancis dengan dana yang besar. Akhirnya datang ke Mesir meneliti itu, ditemukan memang betul di dalam jasad Fir'aun ada sisa-sisa garam. Berarti Fir'aun memang betul-betul tenggelam di laut. Tapi yang diteliti yang belum ada full up-nya, kesimpulan belum ada, mengapa Fir'aun kok masih utuh pada saat itu ditemukan? Akhirnya mencari data, ada kasak kusuk yang didengarkan oleh profesor itu bahwa umat Islam ternyata sudah tahu. Terus dicari, dari mana umat Islam tahu? Dari Al-Quran. Profesor itu tidak percaya, mana mungkin Al-Quran menjelaskan tentang muminya Fir'aun, padahal Al-Quran itu Turun ayat yang pertama kepada Rasulullah sekitar tahun 611 Masehi. Muminya Fir'aun itu ditemukan pada tahun 1898. Berarti jeda waktu sekitar 500 tahun. Al-Quran masa sudah bicara tentang Fir'aun bahwa jasadnya utuh. Lalu tokoh Mesir pada saat itu yang Muslim memberikan kepada Profesor Dr. Maurice Busele Al-Quran yang harus dibaca, ada ayat Al-Yawma nunajjika bibadanika litakuna liman ba'daka ayah. Ada ayat Al-Yawma nunajjika bibadanika, hari ini aku selamatkan engkau Fir'aun, badanmu aku utuhkan, litakuna liman ba'daka ayah, supaya engkau menjadi ayat bagi orang-orang yang setelahmu, supaya wong-wong iso maca sing di sing diarani Fir'aun yang congkak, Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan. Bagaimana ayatnya sudah berbunyi demikian, Al-Yawma nunajjika bibadanika, aku selamatkan badanmu, aku utuhkan badanmu walaupun tenggelam di laut merah. Profesor itu geleng-geleng kepala. Al-Quran turun sekitar tahun 611 Masehi. Jasad Fir'aun ditemukan tahun 1898. Ini Al-Quran sudah bicara seperti itu, cocok. Akhirnya menurut penelitian-penelitian, mencari mushaf, perbandingan-perbandingan, akhirnya beliau mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berkat kebenaran Al-Quran tentang mumi Fir'aun masih diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu disusul banyak tokoh yang masuk Islam. Termasuk kita baca ada seorang yang ahli neurologi yang meneliti tentang saraf di otak manusia. Terus ditemukan ada sel saraf yang tidak dialiri darah. Dia heran, terus diteliti terus, kok ono otak ada sel yang tidak dialiri darah. Terus diteliti terus, pada saat orang sujud baru teraliri darah. Maaf. Dari sel satu sel ini bisa teraliri darah di otak pada saat posisi orang itu lagi sujud. Kalau lagi sujud baru teraliri darah dan oksigen di dalamnya. Dia meneliti terus sampai pada kesimpulan kebenaran Islam tentang masalah sholat dan masalah sujud, tentang firman Allah, fasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Posisi yang paling dekat kepada Allah adalah orang dalam posisi sujud. Maka ketika sujud, Rasulullah biasanya membiasakan rotok lama sujudnya. Nah ini baru diteliti bahwa ada sel otak yang tidak teraliri darah kecuali dalam keadaan sujud. Allahu Akbar. Maka orang yang meneliti itu seorang profesor masuk Islam gara-gara meneliti tentang bagaimana sholat luar biasanya posisi sedang sujud. Ini bukti-bukti. Bahkan kalau kita baca ada orang yang meneliti yang ahli ultrasonik, mendengarkan suara-suara yang dengan alat canggih, menemukan bahwa ada tumbuhan yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Divisualkan bahwa tumbuhan itu ada suara melalui ultrasonik, lalu divisualkan, ternyata yang divisualkan ada seorang ahli Muslim yang membaca visualnya, ternyata gambarnya adalah gambar lafaz subhanallah. Berarti tumbuh-tumbuhan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cocok di dalam Al-Quran, subbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan semua yang di bumi membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran menurut para ahli, diperkirakan tahun 2025 Islam akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Allahumma Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Termasuk di antaranya khitan itu luar biasa. Sakjane wong Jawa ngarani khitan itu dengan bahasa selam itu. Itu filosofi Jawa sing luar biasa. Apa selam niku? Selam niku maknane ngislamkan anaknya dengan sebenarnya waktu selam, waktu sunat. Mulane lek wong biyen orang nganggo dokter tapi nuwun sewu dukun calak. Nggih. Dukun calak niku sadurunge ngitan niku yang akan dikhitan disuruh membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu membaca salat Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, terus dikhitan. Mulane dikhitan niku biasanya rame-rame. Nggih, rame-rame nemu selawatan dhisik. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sreng. Lha niku arek cilik pian dulingane enggak ngoten. Berarti khitan pada saat itu selam, mengislamkan anak dengan sebenarnya, membaca syahadat, membaca solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sak mangke tiang khitan itu nempungi pancet tasik selam ngoten, dikengen maca syahadat, terus maca solawat, nempung mek di syukur dipotol tok ngoten. Lah, ini yang perlu dikaji, yang perlu dikaji. Sebenarnya selam itu Islam, mengislamkan putra dengan sebenarnya. Napa kok ngoten? Sebab pada saat itulah putranya harus diislamkan. Krono khitan itu adalah qad umala buta min qad'ihi, memotong sesuatu yang wajib dipotong supaya sah istinjaknya, supaya sah toharohnya, supaya sah sholatnya. Ketika anak sudah dikhitan, Pak Sudiono, maka kewajiban orang tua yang pertama ngurusi masalah sholate putrane. Nun sewu, wong tua kadang-kadang lali. Perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bisholah wahum abna usab isinin. Perintahlah anak-anakmu untuk melakukan sholat sedangkan mereka masih umur 7 tahun. Wadribu ala tarkiha wahum abna usab wahum abna usri sinin. Pukulan anakmu lek durung sholat, lek anakmu umur 10 tahun durung sholat. Nun sewu, hadis niki nopo tetep dilakoni nopo mboten? Lek wong biyen niku nun sewu, biasanya lek nggugah anake subuh niku biasanya dikebyoki karo sajadah, dicawisi banyu. Lek gurung tangi dikebyoki sajadah, disiram banyu. Lek samangke putrane wis gede-gede, kira-kira gak sholat ngoten subuh, dijarno napa dikebyoki. Anake gak sholat subuh dijarno sebab bapakne yo ora sholat subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjadikan putra-putri yang menjadi amanah dari Allah ini supaya menjadi soleh dan soliha. Soluha indallah wa soluha indan nas. Nun sewu poro rawuh, nanti kulo sampai akan. Tapi niki request mawon, sekedar request. Bahwa di dalam Al-Quran putra niku disebut ada 4 kali klasifikasi anak yang kita miliki. Nun sewu, sing nomor siji digandeng karo bondo, al-malu wal-banun zinatul hayati dunya. Al-malu utawi bondo, wal-banun lan piro-piro anak, iku zinatul hayati dunia, dadi pepaese urip ono alam dunyo. Kalau bahasa Indonesianya, harta dan anak ada yang berfungsi sebagai zinah, sebagai perhiasan di dunia. Lek bahasa karangplosone, ono bondo karo anak iku mung dadi pameran. Halo? Enten nemu mboten? Wong duwe bondo mek dadi pameran tok. Enten nopo mboten? Wong duwe anak mek dadi pameran tok. Enten nopo kathah? Kathah nopo enten? Allahumma sholli ala Muhammad. Bondone akeh. Montore apik. Sing wedok gelang kroncongi sak sikut tapi mung sekedar kanggo pameran. Lek dijaluki sumbangan kanggo masjid, kanggo memperjuangkan agama, niki diarani dunyo mung sekedar kanggo pameran, jor-joran. Anak semono uga ana sing kanggo pameran wong tuwa. Anake dipamerno tonggo-tonggone titele. Yu, anakku wis lulus S3, wis doktor. Tapi nuwun sewu tonggo-tonggone. Tonggone muni, anak sampean ya diwulang ngaji. Enggak. Anak sampean ya melok Riyadul Jannah ngeten iki maca selawat. Enggak. Anak sampean ya salat. Enggak. Sing pinteng, sing penting titele dhuwur. Sing pinteng kerjane, kerjane mapan. Kadang-kadang dipamerno bayarane akeh. Wong tuwane kadang-kadang pamer ngoten niku. Sing siji ana Lumajang, bayarane akeh yu dadi tentara, alhamdulillah. Sing nomor loro ndek Sidoarjo yu. Nggih. Juragan, juragan lumpur. Dipamerno anake niku. Sak piro bayarane? Lah tanggane nyeletuk. Riko dikei piro? Muni, ya enggak. Lek riyo sambang nang aku, bapakne ditukokno sarung. Aku ditukokno mukena, ditukokno sewek. Lek muleh dicekeli dhuwit 200.000. Lho, 200.000 dipamerno nang tanggane. Padahal dhuwit 200.000 itu kadang-kadang Masya Allah gak sumbut. Dibalik nonang putu nih, kati balik nih, disangok nomane. Nuwun sewu, petel mulang sholat, wong tuwo mati gak rebutan Fatihah, tapi rebutan. Enten nomu mboten nih, batu. Anak di jarno gak ngaji, anak di jarno gak kenal Kanjeng Nabi, anak di jarno gak kenal tahlil, anak di jarno gak kenal sholawat, baru wong tuwa mati anake ora rebutan dongakno tapi rebutan warisan. Warisan sing nyelempet-nyelempet ditakokno, Kang. Sabuke bapak iku biyen nandi, Kang? Sabuke bapak ini ditakokno. Korek-korek bapak ini ditakokno. Masya Allah. Kadang-kadang niki sing dik kubur niku nuju. Su sing paling susah nggih duwe anak sing gak matehai, gak dongakno tapi rebutan warisan. Naudzubillah min. Niku sing nomor setunggal. Sing nomor kali di Al-Qur'an menyebut anak niku wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya hartamu dan anakmu yang akan menjadi ujian yang terberat bagimu. Enten napa mboten wong diuji kelawan harta tapi mboten kuat, enten napa mboten? Enten. Kula mati di kampung niku kathah. Nuwun sewu. Kula niki Kabupaten Malang. Lek panjenengan kan Kota Batu. Kabupaten Malang niki nuwun sewu masih mempunyai ranking sampai 2016, ranking kedua se-Indonesia angka perceraian tertinggi. Ranking kedua se-Indonesia niku Kabupaten Malang, Prau. Rata-rata saben sakwulan diitung rata-rata ono wong cerai niku gak kurang tekok 500. Saben saulan wong cerai niku 500. Berarti saben saulan di Kabupaten Malang niku ono rondo 500. Berarti faktornya banyak keluarga yang tidak sakinah. Nopo faktore? Nun sewu. Nopo faktore? Kadah yang menyebabkan yang tidak sakinah seperti itu. Termasuk kata wong diuji kelawan dunyo, ekonomi ora kuat. Ekonomi ini sik pas-pasan, kadang-kadang sik sederhana. Lagu ini digawe lagu Ida Laila. Sepiring berdua, setikar bersama. Setia sama istri, setia sama suami. Tapi kadang-kadang rodok meningkat, duwike rodok mulai kakean. Pola. Enten mau mboten ngoten niku. Nggih, sewu, Bu. Cek mboten ngantuk. Sing kakehan pola niku wong lanang ta wong wedok? Wong lanang. Pak, sing kakehan pola niku wong lanang ta wong wedok? Jare bahasa Inggris e lake winne mak padha bain. Lanang wedok padha padha mawon. Kadah wong diuji kelawan donya ora kuat. Bahkan sing paling menakutkan adalah diuji kelawan anak. Sak pirang-pirang wong sak niki niku wonge dhuwur brengose njelaprang gara-gara diuji karo anak, ditandani lek anake mlebu kantor polisi gara-gara kenek narkoba, wong tuwane langsung jeglek. Enten critane nggih ndek Jawa Timur mboten kula sebutno, wong wedok ketula-tula. Padahal wong wedok niki critane duwe pom bensin. Halo, sopo nang mboten duwe pom bensin? Dikala suaminya masih hidup, hidupnya makmur, piambai pun gak ada anak satu-satunya lanang. Ternyata anak lanang niki waktu gesangi bapak nih, segalanya diwariskan kepada anaknya laki-laki ini. Sedoyo mulai dari pom bensin sudah di atas namakan anaknya. Tapi ketika wong tuwa lanange wafat, anake wis memberi istri, seorang istri, ternyata istrinya tidak solihah. Nuruti karepe bojone, akhirnya musuhi nang ibuke. Napa? Nuruti karepe bojone, akhirnya wani nang wong tuwane. Wong tuwane wedok niku sitok niku disia-siakan, ditondong. Akhirnya wadul nang kiai-kiai, yo napa nasib kula Pak Yai? Ini kisah nyata, di Jawa Timur ada seperti itu. Asali wong sugih, kaya raya, anake mek sitok, tapi gara-gara anaknya tidak menjadi anak yang soleh, karena nuruti bojone sing tidak solihah, akhirnya ibu ini longso, akhirnya dadi wong sing paling melarat di dunia. Durung lek di akhirate anake apa gelem ndongakno apa ora. Mulane niku sing penting muga-muga dadi sing nomor papat. Muga-muga Bapak Sudiyono ing kagungan putra ingkang kados mekaten, kula sopan yen so kagungan putra ingkang kados mekaten. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Mugi-mugi putra putri kula dados qurrata ayun, menjadi penenang di saat di dunia, menjadi penenang di akhirat. Wal afu minkum mekaten ingkang saged kula sampaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.